Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu dan telah kita sebutkan sebanyak 5 poin dari min wajibatil muallim, di antara kewajiban-kewajiban seorang pengajar atau seorang pendidik. Kita akan lanjutkan pada poin yang ke-6. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, 'alal mudarrisi kadzalik an yaghrisa ruha at-tadhhiyah wal jihad fi sabilillah. Atas seorang pendidik, di antara kewajiban mereka agar menanamkan ruh pengorbanan dan ruh jihad fi sabilillah, menanamkan ruh jihad fi sabilillah di dalam melawan musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, ateis. Ini hendaknya, barakallahu fikum, ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Jangan sampai, barakallahu fikum, mereka terpedaya dengan berbagai macam slogan-slogan menipu yang ditebarkan di tengah-tengah umat, yang memang juga berbagai macam propaganda ditebarkan agar kita menganggap mereka saudara, berkasih sayang dengan mereka, bercinta kasih. Naam. Untuk menggerus prinsip al-wala'u wal-bara'. Padahal mereka sendiri kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan yang semisal dengan mereka, itu tidak akan mungkin pernah senang kepada muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, zat yang menciptakan hambanya, yang mengetahui segala sesuatu, Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridha. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Mereka senantiasa akan memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian, jika mereka sanggup melakukannya, akan terus mereka upayakan. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Kemarahan, kebencian nampak pada lisan-lisan mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati mereka, di dalam hati-hati mereka, lebih besar. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Makar yang terus mereka upayakan, begitu besarnya, seandainya diarahkan kepada gunung yang besar, yang keras, niscaya akan sanggup untuk memindahkan gunung itu. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka tanamkan dalam jiwa anak-anak kita, di rumah, anak-anak didik kita, di sekolah, prinsip pengorbanan, ruh jihad fi sabilillah untuk melawan mereka. Meskipun ini bukanlah bermakna, bukanlah berarti barakallahu fikum kita bertindak atau melakukan tindak kezaliman dengan cara-cara yang tidak syar'i. Menempuh jalannya kaum teroris, kaum radikalis, tidak. Bukan itu maknanya. Demikian pula kata Syekh rahimahullah, wa an yarbita adhana at-tullab bi amjadi salafihim. Hendaknya seorang pengajar menghubungkan, mengaitkan fikiran para santrinya dengan kemuliaan salaf mereka, tanamkan kepada mereka kemuliaan salaf kita. Bagaimana nasihat para a'immah kita agar kita mengikuti jalannya as-salafus salih. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Hendaknya engkau menempuh jalannya salaf, mengikuti asar-asar mereka, peninggalan-peninggalan mereka, meskipun manusia meninggalkanmu. Karena memang barakallahu fikum, untuk berjalan di atas jalannya para salaf, para pendahulu kita yang saleh, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, di zaman yang semakin mendekati kehancuran dunia, karena tanda-tandanya sudah semakin nampak, tanda-tanda hari kiamat. Bahkan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu sudah bagian dari tanda hari kiamat. Untuk mengikuti jalan mereka, memegang prinsip mereka di zaman seperti ini, memang sesuatu yang berat dan tidak mudah. Berbagai macam halangan dan rintangan akan terus menghadang kita. Dianggap tidak sama dengan lingkungan sekitar. Ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi, gelaran-gelaran buruk terus. Tidak pernah berhenti. Alaika bi athari man salaf. Hendaknya kita mengikuti athar salaf. Wa in rafadaka an-nas. Meskipun manusia harus meninggalkan kita. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan hati-hati dari pendapat-pendapat, ra'yu-ra'yu manusia, akal-akal mereka yang nyeleneh. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Meskipun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan indah. Naam, seakan-akan dakwah hikmah. Hendaknya kita merangkul, jangan memukul. Naam, terus demikian. Demikian pula barakallahu fikum kata Syekh, ajarkan kepada mereka, para murid-murid kita, jelaskan kepada mereka tentang peperangan-peperangan Nabi dan membangkitkan semangat mereka untuk mencontoh, meniru para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam iman dan akhlak-akhlak mereka. Naam. Sebagaimana nasihat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Siapa di antara kalian yang ingin mencari panutan dan teladan, maka hendaknya dia meniru, meneladani, menjadikan panutan orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya para sahabat. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari berbagai macam ujian-ujian yang datang silih berganti. Yang menerpa, yang menghempaskan dia sampai dia terjungkal. Sampai dia terpelanting dari jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun di antara kita yang aman dari fitnah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pijakan-pijakan kaki kita kokoh di atas sunnah. Dengan begitu luar biasa badai dan gelombang fitnah yang terus bermunculan hari demi hari di tengah-tengah kita. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah. Kemudian selanjutnya poin yang ketujuh, hendaknya seorang pengajar, seorang pendidik, memberi kecukupan kepada murid-muridnya, memberi pemahaman bahwa Al-Arab adalah satu kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka dengan Islam. Betapapun mereka berupaya mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala an. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum, di akhir-akhir ini berbagai macam slogan-slogan yang selalu barakallahu fikum mendiskreditkan Al-Arab. Mendiskreditkan Arab. Dan berupaya barakallahu fikum untuk menebarkan, menyebarkan, mensosialisasikan apa yang diistilahkan dengan Islam Nusantara yang berbeda dengan Arab. Digambarkan Arab itu dengan gambaran-gambaran yang buruk, iyadzan billah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya ya dari kalangan orang Arab. Allah ketika memuji para muhajirin wal ansar dan memberikan jaminan jannah pada mereka. Mereka orang-orang Arab. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai barometer keimanan. Hubbul ansar minal iman. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh katakan, "Fala nasra 'alal kuffar illa birruju' ila tahkimi kitabillah wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hayatina wa umurina kulliha." Tidak akan ada pertolongan atas kita di dalam menghadapi orang-orang kafir kecuali dengan merujuk, berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dan semua urusan kita. Ini prinsip yang terpenting. Ditanamkan terlebih dahulu kekuatan mental, kekuatan iman. Tentunya disertai ma'a i'dadil quwwati minal aslihatil hadithah. Disertai dengan persiapan-persiapan kekuatan. Naam, dari senjata-senjata modern. Tapi barakallahu fikum, dengan terlebih dahulu hendaknya dipersiapkan dengan matang si pemegang senjata. Bukan semata-mata barakallahu fikum fisiknya yang kuat untuk menopang senjata, tapi hatinya, imannya, istiqomahnya. Naam. Assalamualaikum. Antum bisa bayangkan bagaimana sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh beliau dari negara-negara besar atau mereka-mereka yang memang sudah terlatih, terbiasa dengan peperangan ratusan tahun lamanya, puluhan tahun. Sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan mereka yang namanya perang. Tetapi barakallahu fikum, dalam menghadapi kaum muslimin, dalam keadaan muslimin dari sisi jumlah pasukan, kesiapan persenjataan tidak bisa dibandingkan dan disamakan, disejajarkan dengan kekuatan musuh. Tapi lihat bagaimana. Naam. Mereka ketika hendak keluar saja untuk bertemu di ma'rakatul jihad, di medan tempur, sudah takut duluan, nyali mereka ciut. Tapi kaum muslimin melihat dan mendengarkan tentang pasukan Ahzab, 10.000 orang dengan jumlah pasukan muslimin sekitar 3.000 orang, mereka dengan yakin menyatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ini yang sudah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami. Dan Allah dan Rasul-Nya benar. Dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman semakin teguh dan mereka pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ada pada kekuatan jiwa, kekuatan mental. Kalau kita lihat barakallahu fikum, semacam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang para sahabat melihat betis beliau tertawa. Tertawa. Tetapi ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, beliau di setiap pertempuran bagaikan macan, bagaikan singa. Dari singa-singa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula barakallahu fikum wasyabab al-muslim. Al-mudarrib. Alladhi yakunu qad tarabba ala ar-rujulah. Dan pemuda muslim yang terlatih. Yang sudah terbina dengan sifat ar-rujulah, na'am, pria sejati. Dan sudah barakallahu fikum, ditanamkan dalam dirinya iman, keteguhan di atas manhaj yang sahih, dan akidah yang selamat. Kalau sudah ini terkumpul semuanya barakallahu fikum, tinggal kesudahannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, sangat tepat untuk kita katakan bahwa bi annal muallim fi istita'atihi idza akhlasa fi amalihi, wa seorang pembimbing pendidik sesuai dengan kemampuannya, jika mengikhlaskan amalannya dan komit di atas manhajul Islam di dalam tarbiyah, pendidikan dan ta'limnya untuk membangun generasi yang kuat, yang sangat mungkin bagi mereka untuk melawan musuh-musuh yang melampaui batas dan membawa bendera tauhid untuk merobohkan benteng-benteng kekufuran dan kesyirikan, serta memerdekakan manusia dari kebingungan, sehingga seorang pengajar membimbing mereka barakallahu fikum generasi tersebut, mengarahkan mereka kepada Rabb-nya, mengenalkan mereka penciptanya, dan menyelamatkan mereka dari kezaliman yang mereka ada di dalamnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, khataballahu ta'ala rasulahu, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, atau kepada nabinya, al-muallim al-awwal wal murabbi al-kabir, sebagai pendidik pertama dan pentarbiyah yang besar, biqaulihi kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. صحيح. انظر صحيح الجامع. Aku hanyalah rahmat dan seorang pemberi petunjuk. Hadis yang sahih. Oleh karena itu barakallahu fikum, kata Syekh, atas seorang pengajar, seorang pendidik, agar menjadikan qudwah dia dan qudwah para santrinya, teladan para muridnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati beliau alaihi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka kita di rumah, ajarkan anak-anak kita, bimbing mereka di saat sedang makan, di saat kita bercengkerama, di saat kita mau tidur. Ajarkan mereka kisah-kisah para sahabat, sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah termasuk pula di antara program sekolah kita, nah biasanya anak-anak mulai kelas B itu sudah bacanya sirah. Ya, Ustaz, di sini ada juga ya. Nah, yang buku-buku bacaan sirah kecil itu. Nah, alhamdulillah. Nah, wala di seperti Urwah yang baru kelas B, bacaannya sudah sirah. Ditanamkan sejak kecil. Naam, tentang nabinya, akhlak nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan benar-benar membekas dalam diri mereka. Anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya poin yang ke-8. Alal muallim an yuhadzira thullabahu minal mabadi'il haddamah. Atas seorang pengajar pendidik, hendaknya memperingatkan santri-santrinya. Sekali lagi, anak-anak kita juga di rumah. Selalu anak tekankan bahwa, dan juga telah disinggung oleh Syekh rahimahullah, bahwa pelajaran-pelajaran penting yang beliau tuangkan dalam buku ini bukan semata-mata dikhususkan, dialamatkan kepada para guru di sekolah lah. Juga para orang tua di rumah. Dalam artian memang semua harus bersinergi, harus berta'awun. Ini juga prinsip yang penting. Hendaknya seorang guru memperingatkan santrinya dari asas-asas yang menghancurkan, dari pemikiran-pemikiran yang membahayakan, seperti komunisme, ateis, naam, Freemasonry Yahudi, di gerakan pemurtadan Yahudi, sosialisme, marxisme, sekulerisme, nasionalisme, dalam bentuk barakallahu fikum, allati tufaddilu ghairal muslim al-arabi alal muslim al-a'jami, yang lebih mengedepankan, lebih mengutamakan, lebih menganggap lebih baik, atau yang menganggap lebih baik selain muslim. Selain muslim dari kalangan Arab, atas muslim ajam, atau mana saja. Naam. Liqaulillahi ta'ala, wa man yabtaghi ghaira al-islami dina, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa yuhadziruhum minad diktuta, naam, minad diktaturiyah, والديمقراطيه التي تحكم بغير شرع الله, dan memperingatkan mereka dari sikap diktator dan demokratiah, prinsip-prinsip demokrasi yang berhukum dengan selain dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya poin yang ke-9, dan ini poin yang terakhir dalam pembahasan ini, tahdzirut talabah min uquqil walidain, memperingatkan para santri, para murid dari sikap kedurhakaan kepada kedua orang tua. dan bahwasanya ini hendaknya kita menanamkan kepada mereka, naam, kewajiban mentaati mereka dalam barakallahu fikum, selain maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Pembahasan panjang seputar bakti kepada kedua orang tua, naam, masalah durhaka kepada orang tua akan sangat mencukupi bagi antum semuanya pembahasan kajian Ahad Subuh di Masjid Maryam dari kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Naam, hadir. Terus berkesinambungan pembahasan-pembahasan itu. Barakallahu fikum. Yang disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Salman Hafidhahullahu Ta'ala wa ra'ah. Kita beranjak pada pembahasan berikutnya. Wasaya Luqmanul Hakim li ibnihi, ulibnihi. Wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Qala Allahu Ta'ala wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Ketika Luqman berkata kepada putranya, dia menasihatinya. Kata Syekh menyatakan, hadhihi wasaya nafi'ah. Hakaha Allah Ta'ala an Luqmanil Hakim. Ini adalah wasiat-wasiat yang bermanfaat yang Allah sebutkan tentang Luqman, tentang Luqmanul Hakim. Yang pertama, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maksudnya, kata Syekh, ihdhar asyirka fi ibadatillah. Hati-hati dari perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Seperti berdoa kepada orang mati atau orang yang gaib. Padahal Nabi SAW menyatakan, atau karena Nabi menyatakan, ad-do'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menyatakan hasanun sahih. Dan sebelum itu, unzuru barakallahu fikum. Perhatikan, lihat. Bagaimana seorang Luqmanul Hakim di saat menasehati putranya, beliau menggunakan kalimat yang sangat menyentuh, yang penuh dengan ungkapan rasa kasih sayang. Ya bunayya, ya hai, wahai putraku, wahai ananda. Nah, tidak disebutkan ya ibni. Naam. Panggilan kelembutan dan kasih sayang. Naam. Maka kita di rumah memanggil nama anak-anak kita, biasakan dengan panggilan wahai putraku, nak, atau bahasa singkatnya nak. Dibandingkan antum langsung nyebut nama. Luqman misalnya. Beda kalau dipanggil dengan panggilan anak. Nah, sini nak. Ini panggilan yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Syekh katakan barakallahu fikum, walamma nazala qawluhu ta'ala, tatkala turun firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, syakka dzalika ala almuslimin, ini terasa berat bagi kaum muslimin. Wa qalu ayyuna la yadhlimu nafsah, mereka katakan, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Naam. Artinya barakallahu fikum, keutamaan atau fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dalam ayat ini tidak akan bisa mereka raih kalau syaratnya tidak terpenuhi. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ini janji Allah. Mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat dan hidayah di dunia. Atau juga sebagian menyebutkan, mereka mendapatkan keamanan dunia akhirat dan hidayah dunia akhirat. Tapi dua keutamaan besar ini baru akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman namun tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Loh, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Ya minimalnya pada dirinya sendiri kalau tidak kepada orang lain. Maka terasa berat persyaratan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Laisa dzalika, bukan begitu maksudnya." Innama huwa syirku, yang dimaksud dengan kezaliman di sini kezaliman syirik. Alam tasma'u qaula Luqman libnihi? Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Dikatakan zalim karena memang melanggar hak. Melanggar hak. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah yang menjamin kita, yang memberikan fasilitas kepada kita. Kalau seandainya kita bandingkan antara sesama manusia yang sudah berbuat baik kepada kita dengan sekian banyak kebaikan, kalau kemudian dia berkhianat kepadanya, maka sungguh itu kezaliman yang besar. Naam. Maka tentu barakallahu fikum, ketika dilakukan pengkhianatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar haknya, Allah hanya minta dari kita ibadah dengan mentauhidkan Allah, maka itu sungguh kezaliman yang besar. Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abdullah Ibn Mas'ud dan menyatakan, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Nabi SAW ketika menyebutkan dosa kesyirikan, antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, dikaitkan dengan sifat rububiyah Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakanmu. Bukan sekedar menciptakan, Allah yang membimbing kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, melimpahkan berbagai macam hal. Ketenangan, ketenteraman, Allah berikan kita istri, Allah beri kita anak, lingkungan yang aman. maka sungguh kezaliman yang besar ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dialah Allah yang menciptakan engkau. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala, kita akan berhenti pada fakrah ini. Dan akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Dan kita senantiasa berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.